Nuwun sewu Mbah Surip. Iki sajanipun lagunipun sampean. Nggih, nuwun sewu nggih. Janji lagi, lupa lagi. Janji lagi, lupa lagi. Janji lupa lagi. Janji lagi, lupa lagi. Janji lagi, lupa lagi. Baru kalau menang lupa lagi, tuding lagi, fitnah lagi, kipas lagi, isu basi, rakyat kalah, isu sara dihembuskan persis zaman Orde Baru. Dulu anti, sekarang cinta. Dulu diculik, sekarang kampanye hilang. Sejarah ditulis lagi, mumpung rakyat amnesia. Elu lagi, dia lagi, kagak. Pilihannya kayak gitu, kagak punya rasa malu. Janji lagi, lupa lagi. Janji lagi, lupa lagi. Janji aja semuanya, banyakkan janji, banyakkan mimpi, paling 5 tahun lagi juga kita lupa lagi semua.